makin resah dadaku dirasakan. Oh, beri yang kau rasakan. Semakin pedih bila kau biarkan. Oh, duka yang kau pendamkan. Hanya aku yang dapat. Dadaku dirasakan. Bila kau biarkan, oh, duka.